apa yang telah dirusakkan oleh manusia. Nah, ini golongan semacam ini masuk padanya dai, masuk padanya ustadz misalnya. Dengan ilmunya dia memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada yang diperbuat oleh ahlu bid'ah misalnya atau ahlu maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni orang yang baik, unasun salihun, yakni orang yang baik di tengah orang-orang yang buruk. Orang yang baik di tengah orang-orang yang buruk yang banyak. Maknanya apa nih? Dia tidak berdakwah secara langsung, tapi dia protek dirinya sendiri, protek keluarganya sendiri dengan protection sunnah. Yakni dia filter diri dia dengan keluarganya dengan filter sunnah. Nah, walaupun dia tidak berdakwah, tapi dia perbaiki diri dia, dia jaga diri dan keluarganya agar dia tidak rusak sebagaimana orang-orang lain rusak. Ini juga makna daripada ghalib. Nah, terus yang lain-lain yang kita pernah sebutkan pada minggu atau pada Sabtu yang lalu. Baik. Kemudian kita selanjutnya kita akan bacakan atsar-atsar yang lain, karena atsar-atsar perkataan ulama salaf ini sangat berharga bagi kita, yakni sebagai pedoman, sebagai prinsip bagi kita, yakni di dalam menjalani kehidupan ini. Karena dengan membaca semacam ini kita ketahui siapa salaf itu sesungguhnya dan siapa pengikut salaf yang sesungguhnya dan bagaimana semestinya kita menjalani manhaj salaf yang sebenarnya. Sebab sekarang ini keliru orang karena mungkin sedikit ilmunya dan sebagainya, dan sedikit membaca, sedikit belajar dan sebagainya, jadi seolah-olah ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang menyokong Wahabi. Jadi kalau dia sokong Wahabi, kalau dia dukung Wahabi, maka dia adalah ahlu sunnah. Nah, begitu. Padahal dia tidak tengok akidahnya dalam bab ini apa. Begitu. Kalau ada orang yang misalnya di kampung yang kita umumnya di Nusantara, Wahabi itu dibenci. Wahabi atau pengikut Wahabi itu dibenci. Naam, sahih, sahih. Nah, cuma masalahnya Wahabi itu bukan menjadi ukuran, bukan menjadi ukuran kebenaran manhaj seseorang. Karena manhaj Wahabi itu tidak ada. Yang ada manhaj salafi, manhaj salaf yang merujuk kepada yakni salaf yang ini, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita baca akwal perkataan-perkataannya satu-satu dah kita baca. Jadi kalau merujuk kepada itu, maka orang itu disebut salafi. Nah, jadi salafi yang murni semacam ini yang kita pelajari. Adapun salafi-salafi yang lain kita tidak terima. Yani salafi jihadi misalnya, salafi apalagi misalnya haroki misalnya, salafi yang misalnya ada yang buat partai-partai misalnya, nah, itu kita tidak terima semacam itu. Jadi yang kita pelajari murni salafi pendahulu yang salaf yang soleh. Gitu. Sebab itulah kita baca akwal perkataan-perkataannya semacam ini. Nah, jadi mengukur seorang harus ukuran yang yakni menyeluruh sehingga kita ketahui manhaj orang itu. Jadi manhaj itu tidak cukup diukur dengan hanya mendukung Wahabi. Nah, misalnya, jadi orang ini misalnya dia dukung Wahabi, dia sokong Wahabi. Apakah ini menjadi ukuran manhaj yang benar? Tidak. Ada juga yang mengukur manhaj yang benar. Oh Ustaz, dia tidak suka maulid. Oh Ustaz, dia orangnya tidak suka tahlil. Dia tidak suka talqin. Terus dia sebut orangnya, wah bagus orangnya, sunnah. Betul apa tidak? Tidak. Ya mungkin dalam bab ini ya sebagian, tapi dalam keumumannya kita yakni belum boleh, belum bisa mengatakan orang ini yakni dalam manhaj yang benar. Ya mungkin dalam sebagian yang ini ya. Nah, tapi untuk kita dekati sebagai kawan rapat, terus apalagi kita berguru misalnya, nah makanya ini kita tengok. Sebab yang namanya kawan rapat ini berpengaruh. Itulah kata Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berkawan, kawan rapat, bersahabat kecuali dengan yakni orang-orang yang beriman. Di dalam hal ini bermanhaj manhaj yang sahih. Wa la ya'kul tu'amaka illa taqiyya. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya rapat betul berkawan. Nah, itu pun kita tengok secara yakni pandangan yang umum, general, baru kita oh ni kawan ni bagus untuk dikawan. Tapi hanya untuk dia hanya sekedar misalnya apa pendukung Wahabi, terus kita berkawan rapat, kita tak tahu dia punya akidah yang lain-lain, terus baru setelah itu kita berkawan, keliru juga. Terus misalnya baru dia hanya sekedar talqin saja, maka keliru juga. Maksudnya dia tidak talqin gitu, sampai apa di kampungnya dibilang, oh ini aneh, ini asing orang ini, habis ini Wahabi, sebab maknya sendiri dia tak talqin gitu. Ada di kampung saya ada itu. Terus kenapa macam ini? Karena saya pernah buktikan. Jadi di kampung tuh dia memang dianggap asing. Ya termasuk asing, gorib. Ya kalau kita cakap pasal gorib dan tidak gorib, dia gorib, betul tak? Tapi apakah kita sekarang ini kita akan mencari kawan itu tidak? Di kampung ini kita udah asing satu. Maknanya kita perlu ada kawan untuk saling menguatkan. Salah satu cirinya nih dia tak talqin, habis itu mendukung Wahabi. Berarti ini agak bagus-bagus, agak apa? Dah ada syarat ciri-ciri untuk kita ada kawan, betul tak? Tapi sebelum kita masuk berkawan, kita cek dulu. Jangan pula dia sokong Wahabi, oh dia tak talqin, oh dia tak maulid, dia tak. Terus langsung berkawan. Apalagi tengok dia degree misalnya, dia S1, S2 misalnya, habis itu belajar lagi. Itu keliru, dicek dulu, diteliti dulu gitu. Nah ini kita satu kawasan, terus kita mau ya ini mencari kawan, jadi berhati-hati. Ya, ini kawan yang rapat maksudnya. Kalau kawan yang jauh, setakat maksudnya sekedar hanya jauh-jauh, maksudnya tidak sampai silaturahim apa, tidak sampai ziarah hari-hari misalnya, ya tidak masalah. Ini kita bahas masalah kawan rapat. Betul, jadi abang kita kayak gitu di rumah disebut, dia tengok kita juga asing di kampung, dia bilang, wah itu ada tuh kawannya juga, itu ada kawannya. Kawan maksudnya ini dianggap asing sebab di tuh hari maknya dia meninggal, dia tidak talqin katanya. Oh gitu kan. Oke, kita atur jadwal untuk kita discuss dengan dia nih, abang kita gitu. Oke, ya ba'da isya terus kita kumpul di rumah abang itulah, dia pun dijemput, ada dua orang dianggap asing itu, ada dua orang nih di tempat kita lah, kampung gitu. Terus duduk kita ini biasa awal-awal mana titik temu kita di mana gitu, titik maksudnya sentral kita bertemu, pemahaman di mana. Betul, maulid tidak, dua-dua ini maulid tidak. Dua-dua talqin tidak, karena memang confirm Nabi SAW tidak buat. Dah agak-agak lama, dah jam 11 malam dah mulai dah kita ni mau kita bertemu apa tidak di bab itu. Contoh kalau ada saya sebutlah suatu masalah, ya masalah istiwa gitu, masalah istiwa. Sebelumnya saya bertanya, kalau ada yang bertanya di mana Allah? Kan kita sering mendengar kalau ngaji-ngaji semacam ini, kita ikut kelas sering mendengar, tapi bagi doa ini kita dia tak jarang mendengar. Wah, yang satu bilang tanya macam itu sekali. Ya kalau ada pertanyaan bagaimana? Yang satu yang jawab, wah saya tidak tahu Allah Allah. Yang satu dia bilang, yang satu bilang Allah di mana-mana. Itulah kan, Allah di mana-mana. Subhanahu wa ta'ala di atas. Subhanahu wa ta'ala di atas. Padahal dia sokong Wahabi. Ya, masya Allah, ibunya meninggal tidak talqin, padahal luar biasa tuh sikap, itu berani. Mana berani kita di kampung coba-coba tidak tamkin, nah dia berani, tapi dalam bab ini ya besok. Ah gitu. Jadi misalnya tengok senarai apa senarai list ustad-ustad Wahabi misalnya, nah, itu tak semestinya kita jadikan rujukan sebelum kita tahu siapa satu-satu ustadnya. Gitu menyambung tidak nih, gitu maksudnya. Jadi sekarang mungkin ada di bagian kawasan-kawasan misalnya, oh ustadnya popular dengan dia Wahabi, terus ramai-ramai kita berguru dengannya sebab apa dia ustadnya Wahabi. Itu tak, jadi keliru semacam itu. Jadi tengok, harus belajar dulu, kita tahu, kita alhamdulillah sudah belajar misalnya, walaupun kita belum mampu menyampaikan kepada orang, paling tidak sebagai protection, sebagai filter untuk diri kita, paling tidak secara zahir, secara ini kita tahulah, oh ini ustaz ini betul, boleh untuk didengar misalnya, oh boleh untuk kita menuntut ilmu padanya. Karena kita tengok misalnya dari segi ceramahnya, jadi sentuh-sentuh pasal akidah secara zahir, bagus. Kemudian kalau ada tulisan-tulisannya, bagus. Kita tanya kawan-kawan pun bagus. Bagaimana dia punya ini, baru kita ini. Tapi hanya kalau hanya sekedar dia nampak di senarai atau list ustaz-ustaz yang blacklist karena dia Wahabi, tak jadi ukuran. Tidak jadi ukuran. Nah, baik. Kita baca. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asyabuni, Abu Abdullah Al-Hafiz telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, saya mendengar Abu Al-Hasan Al-Kharisi berkata, saya mendengar Ali bin Abdul Aziz berkata, saya mendengar Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, orang yang mengikuti sunnah seperti orang yang menggenggam bara api. Pada hari ini, menurutku dia lebih utama dari mengayunkan pedang di jalan Allah. Baik, ini adalah akhir perkataan daripada Abu Ubaid Qasim bin Salam rahmallahu ta'ala yang masyhur. Masyhur sekali perkataannya. Dan ibarat ini adalah ibarat yang sahih, yang tepat. Perumpamaan semacam ini tepat. Apa kata beliau rahmallahu ta'ala? Orang yang mengikuti sunnah seperti orang yang menggenggam bara api pada hari ini, menurutku dia lebih utama dari mengayunkan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk masalah yakni menggenggam bara api ini, kita pernah sebutkan apa tidak mana lebih utama jihad yakni perang di jalan Allah atau berdakwah di jalan Allah memerangi ahlu bid'ah dengan lisan maupun tulisan. Mana tidak kita sebutkan di sini? Atau nanti akan ada selanjutnya. Berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asyabuni, diriwayatkan dari Al-Amash, dari Abu Ad-Duha, dari Masruk. Dia berkata, kami menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu maka hendaknya ia berucap dengannya, dan siapa yang tidak tahu hendaknya ia mengucapkan wallahu a'lam. Sesungguhnya termasuk dari ilmu adalah perkataan seorang wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya terhadap perkara yang tidak diketahuinya. Allah azza wa jalla berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikitpun atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ngada. Surat Shad ayat 86. Abu Abdillah Al-Hafiz telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Al-Abbas Al-Ma'qali mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, bapakku mengabarkan kepadaku, dia berkata, Abdurrahman Ad-Dabi mengabarkan kepadaku, dari Al-Qasim bin Urwah, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia berkata, aku masuk menemui Umar bin Abdul Aziz, kemudian aku memperhatikannya dengan seksama. Lalu dia berkata, sesungguhnya engkau melihatku dengan pandangan yang engkau memandangku dengannya sewaktu aku berada di Madinah. Kukatakan kepadanya, karena engkau membuatku kagum. Dia berkata, apa yang mengagumkanmu? aku menjelaskan, yaitu apa yang telah berubah dari warna kulitmu, kurus pada tubuhmu, dan rambutmu yang telah berjatuhan. Umar bin Abdul Aziz berkata, bagaimanakah lagi seandainya engkau melihatku setelah 3 hari berada di dalam kuburku, meleleh kedua mataku pada kedua pipiku, dan nanah mengalir dari kedua hidungku ke mulutku. Tentu kamu akan lebih heran lagi terhadapku. Sampaikanlah kepadaku satu hadis yang engkau sampaikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Aku Muhammad bin Ka'ab berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah mengabarkan kepadaku. Dia menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya segala sesuatu memiliki kemuliaan, dan semulia-mulia majlis adalah yang dihadapkan ke kiblat. Janganlah kalian sholat di belakang orang yang tidur dan orang yang beradas. Bunuhlah ular dan kalajengking. Dan apabila kalian berada dalam sholat-sholat kalian, maka janganlah kalian menutup dinding-dinding dengan kain. Barang siapa yang melihat kepada kitab saudaranya tanpa izin, maka sesungguhnya dia melihat ke dalam neraka. Jadi ini yang ikalam asal perlu penjelasan satu. Kalau kita yakni sebelum kita masuk ke perkataan yakni Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam tadi halaman 82, yakni masalah yang disebutkan oleh ulama ini kaitannya dengan ghuraba yang tadi yang di akhir pembahasan pada majlis yang lalu. Yakni kita sebutkan kategori-kategori ghuraba tadi. Kita sebutkan yakni dai, yakni orang yang memperbaiki kerusakan manusia. Kemudian juga diantaranya adalah yakni mengamalkan sunnah itu sebagai penjagaan diri dan keluarga. Tapi di situ ada masalah yang disebutkan oleh ulama, yang mana yang lebih utama, yang lebih afdol, jihad yakni dengan berperang ataukah jihad dengan ilmu, yakni jihad dengan ilmu maknanya menyampaikan sunnah, dakwah yakni agar orang mengenal sunnah. Jadi manakah di antara dua ini yang paling utama? Apakah jihad yang lebih utama, yakni berperang, atau apakah yakni orang yang menyampaikan sunnah kepada orang lain? Di sini nukilan-nukilan banyak dari ulama salaf berkaitan dengan masalah ini. Kata Imam Yahya bin Yahya ini adalah syekh daripada Imam Bukhari. Kata beliau rahimahullahu taala, "Adzabu 'ani sunnah afdal min al-jihad fi sabilillah." Membela sunnah lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Ini kata beliau Yahya bin Yahya, yakni Syekh Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan perkataan ini dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawanya. Kata beliau, adzab ani sunnah afdal min al-jihad fi sabilillah. Menyokong dan membela sunnah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Terus kata Abu Ubaid Qasim bin Salam, seperti yang disebutkan ini Abu Ubaid Qasim bin Salam menyebutkan, al-muttabi' li sunnah kal-qabid 'ala al-jamr wa huwa al-yawm 'indi afdal min ad-darbi bis-suyuf fi sabilillah. Sebagaimana yang ada di sini, orang-orang yang mengikuti sunnah seperti orang yang menggunakan bara api, pada hari ini menurutku dia lebih utama dari mengayunkan pedang di jalan Allah. Maknanya beliau Ubaid bin Qasim bin Salam berpendapat bahwa jihad dengan ilmu, menyampaikan sunnah lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Dan berkaitan ini nanti insyaallah taala kita akan membacakan nukilan-nukilan daripada ulama syarah daripada perkataan Abu Ubaid Qasim bin Salam ini. Baik. Dan nukilan-nukilan yang lain juga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Kata beliau rahimallahu taala dalam kitabnya ini Miftah Darus Sa'adah, kata beliau, qawamuddin bil ilmi wal jihad. Tegaknya din, tegaknya Islam itu dengan dua hal. Yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah dengan jihad. Tegaknya din dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan jihad. Yakni jihad maksudnya jihad perang. Walihada kanal jihadu naw'ain. Oleh sebab itu, jihad itu dibagi menjadi dua. Oleh sebab itu, jihad itu dibagi menjadi dua. Jihadun bil yaddi wassinan. Jihadun bil yaddi wassinan. Jihad menggunakan tangan dan pedang. Jihad menggunakan tangan dan pedang. Itu yang pertama. Kata beliau rahmatullahi ta'ala, wahadhal musyarik fihi kathir. Dan orang-orang yang ikut di dalam jihad ini banyak. Dan orang-orang yang ikut dalam jihad ini, jihad yang jenis yang pertama ini banyak. Tep. Itu jenis jihad yang pertama. Jihad yang kedua kata beliau, wasani. Dan yang kedua, al-jihadu bil hujjati wal bayan. Yakni jihad dengan hujjah dan bayan. Bayan penjelasan. Bayan penjelasan. Yakni termasuk qaul ucapan. Yakni jihad dengan hujjah, dalil. Berjihad dengan menggunakan dalil dan bayan penjelasan. Kalau tadi yang pertama menggunakan tangan dan pedang. Dan pengikutnya banyak. Orang yang ikut jihad macam ini banyak. Terus yang kedua, al-jihadu bil hujjati wal bayan. Jihad menggunakan hujjah, dalil dan bayan, keterangan, penjelasan. Kata beliau rahmatullahi ta'ala, wa hadha jihadul khassati min atba'ir rusul. Dan ini kata beliau rahmatullahi ta'ala, jihad yang kedua ini katanya, dan ini adalah jihad yang khusus, jihad yang khusus bagi mereka pengikut-pengikut Rasul. Dan jihad yang kedua ini adalah jihad yang khusus bagi pengikut Rasul. Wa huwa jihadul a'immah. Dan dialah jihad, jenis jihad para imam. Jenis jihad para imam. Wa huwa afdul jihadain. Yani kita Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan ia, yakni jihad yang kedua ini, dan ia jihad yang kedua ini adalah seutama atau paling utama jihad. Paling utama jihad, ini kata beliau. Dan jihad yang paling utama kata beliau yang jenis yang kedua ini. Li'idhami manfaatihi, karena besarnya manfaat, karena besar manfaatnya. Wa syiddatu mu'natihi wa kathrati a'da'ihi, dan dahsyatnya ujian serta banyaknya musuh. Serta banyaknya musuh. Kenapa dia yakni jihad dengan hujjah, dengan ilmu lebih utama? Kata beliau rahmatullahi ta'ala, karena banyak manfaatnya, besar ujiannya, dan banyak musuhnya. Lebih banyak musuhnya orang jenis jihad semacam ini. Mungkin kalau perang melawan musuh, yang paling berapa prajurit yang ikut perang, berapa prajurit musuhnya, boleh dihitung. Tapi kalau yang ini yang tak suka sunnah banyak, nah itu termasuk ya bukanlah musuh. Seperti ini untuk dimatikan tidak, tapi justru untuk didakwahkan. Nah, dan juga kata beliau rahmatullahi ta'ala di dalam kitabnya yang lain, di dalam kitabnya yang lain seperti yang disebutkan dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah yang masyhur dengan Nuniyah. Ada kitabnya namanya Al-Kashifah Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Masyhur dengan Nuniyah namanya. Di situ kata beliau rahimahullahu taala, setelah membagi hati menjadi dua bagian. Hati itu ada dua katanya, ada dua hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman menerima, yakni nas-nas yang ada. Menerima nas-nas yang ada. Itu hati yang pertama, hati yang tunduk. Hati yang kedua katanya, kata beliau rahmatullahi ta'ala, hati yang i'rab, berpaling. Nah, hati yang berpaling maknanya tidak terima. Macam-macam, ada takwil, ada takif, dan hal-hal yang ada wa amsalihi 'alal iman wa amsalihi 'alal iman wa amsalihi 'alal iman wa amsalihi 'alal iman amsalihi 'alal iman amsalihi 'alal iman amsalihi 'alal iman amsalihi 'alal iman amsalihi 'alal iman amsalihi 'alal iman amsalihi 'alal iman amsalihi 'alal iman amsalihi 'alal iman. Dan sungguh dan betapa besar musibah kepada hati yang ditimpa oleh hati yang jenis yang kedua ni. Betapa besar musibah kepada yakni keimanan yang ditimpa oleh jenis hati yang kedua, yakni hati yang berpaling. Yakni betapa besar musibah kepada iman yang ditimpa oleh hati yang jenis yang kedua, yakni hati yang berpaling. Terus wa ma asyaddul jinayati bihi ala sunnati wal Qur'an. Dan betapa dahsyat jinayatnya, tahu jinayat tidak? Nah, betapa dahsyat jinayat, yakni apa? Kerusakan, boleh? Yakni jinayat kepada sunnah dan Quran yang diakibatkan dari hati yang berpaling tadi. Wa ma ahabbu jihadihi bil qalbi wal yadi wal lisan ila ar-Rahman. Nah, baru setelah beliau sebutkan, katanya. Dan betapa disukainya berjihad melawan hati yang kedua ini dengan menggunakan yakni lisan dan juga menggunakan tangan. Wa ma athqalu ajri dzalika jihad fil mizan. Dan betapa berat timbangannya di dalam al-mizan, di dalam timbangan. Maknanya apa nih? Jadi hati yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah musibah di atas musibah. Kalau ada yakni orang yang memiliki hati yang jenis kedua, hati yang berpaling, keimanannya akan rusak. Nah, kalau dah keimanan rusak, maka muncul penyimpangan-penyimpangan baik berupa maksiat, baik berupa bid'ah. Nah, baru setelah itu, apabila orang itu berdakwah untuk merubah, untuk memperbaiki hati yang jenis kedua ini, sebab itulah kata beliau, nah, betapa disukainya jihad untuk melawan hati yang jenis yang kedua ini, yakni untuk memperbaiki. Gitu. Apa maksudnya di sini? Kata beliau, yakni maksudnya adalah bahwa jihad dengan ilmu lebih utama daripada jihad dengan perang. Nyambung insyaallah. Terus banyak nukilan-nukilan yang lain yang sejenis dengan ini yang menunjukkan jihad itu lebih yakni jihad dengan ilmu, baik menyampaikan sunnah, menghidupkan sunnah lebih utama daripada jihad. Ada juga yang mengatakan seperti yang disebutkan oleh Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar rahimahullahu taala menyebutkan talibul ilm kal ghadi ar-ra'ih fi sabilillahi azza wajalla. Penuntut ilmu sama dengan orang yang pergi fi sabilillah, orang yang pergi di jalan Allah, yakni pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang-orang yang menyampaikan sunnah dan juga orang-orang yang berperang fisabilillah, berperang di jalan Allah, dua-duanya disebut fisabilillah. Dua-duanya disebut fisabilillah. Yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperang langsung melawan musuh itu pun fisabilillah. Orang yang menuntut ilmu itu pun fisabilillah. Orang yang berdakwah di jalan Allah itu pun fisabilillah. Sebab itulah dalam ayat misalnya afi ya ayyuhalladzina amanu afi Allah wa afi ar-rasul wa ulil amri minkum. Nah, siapa nih ulil amri? Ada yang menyebutkan ulama. Kenapa? Karena ulama di sini pun fi sabilillah. Baik. Dan juga disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala, man talabal ilma faqad baya Allah azza wajalla. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia telah membaiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu ini pun termasuk fisabilillah. Nah, kenapa? Karena maksudnya untuk menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Baik. Dan banyak lagi nukilan-nukilan yang menunjukkan keutamaan orang berdakwah fisabilillah, berilmu dengan juga menuntut ilmu. Baik. Ayuhal ikhwah, ayuhal akhawat, rahimakumullah. Sekarang kita sedikit membacakan nukilan-nukilan yang berkaitan dengan yakni perkataan siapa nih? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Jadi perkataan Abu Ubaid bin Qasim bin Salam ini diambil dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Diambil dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih daripada sahabat Anas bin Malik. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabid 'ala al-jamr. Ini hadisnya. Dan dari hadis ini disimpulkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab kita. Nabi alaihi salam mengatakan akan datang zaman, ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan datang suatu zaman, al-qabid 'ala dinihi, yang berpegang di atas yakni dinnya, agamanya, kal-qabid 'ala al-jamr, seperti halnya orang yang menggenggam batu bata, menggenggam bara api. Kita ulangi, ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan datang zaman kepada manusia, ini akan datang zaman, al-qabid 'ala dinihi, yang menggenggam dinnya atau yang berpegang kepada dinnya, agamanya, seperti orang yang menggenggam bara api. Ini hadisnya. Dan setelah itu baru disimpulkan oleh yakni Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Baik. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimallahu taala. Kata beliau rahimallahu taala, "Wa hadzal hadits aidan yaqtadi khabaran wa irsyadan." Hadis ini kata beliau mengandung khabar, berita, dan juga mengandung irsyad, petunjuk. Mengandung berita dan mengandung petunjuk. Beritanya apa? Beritanya kata beliau rahimallahu taala, ammal khabaru. Adapun beritanya, fa innahu akhbara annahu fi akhir zaman yaqillul khairu wa asbabuhu wa yakthuru syarru wa asbabuhu. Khabarnya kata beliau bahwasanya pada akhir zaman kebaikan dan sebab-sebabnya sedikit. Kebaikan dan sebab-sebabnya, yakni sebab-sebab kebaikan sedikit. Dan keburukan dan sebab-sebabnya banyak. Nah, ini khabarnya kata beliau. Maknanya pada akhir zaman kebaikan dan juga wasilah-wasilah menuju kebaikan sedikit. Nah, sementara keburukan dan juga wasilah-wasilah untuk keburukan banyak. Kalau mau niat buruk, jahat, banyak wasilahnya, cara-caranya banyak di akhir zaman. Kata beliau, wa annahu 'inda dhalik yakunu al-mutamassik bid-din minan nas aqall al-qalil. Nah, pada waktu itu, oleh sebab itu pada waktu itu kata beliau rahimallahu taala, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya aqall al-qalil, yakni di antara orang-orang yang paling sedikit. Kebaikan dah sedikit pada akhir zaman, sebab-sebabnya pun sedikit. Nah, kalau ada yang berpegang teguh kepada sunnah, tapi berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama yang sahih, dia termasuk orang-orang yang paling sedikit. Ini pun termasuk ghuraba. Ghurib tadi kita sebutkan. Wa hadzal qalil fi halatin shadidah wa mashaqqah 'azimah ka halatil qabid 'ala al-jamr. Kata beliau rahimallahu taala, dan orang-orang yang sedikit ini katanya dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang susah dan kesulitan yang besar, dalam keadaan susah dan dalam keadaan kesulitan yang besar, mengalami kesulitan yang besar. Wa hadzal qalil, kita ulangi, dan orang-orang yang sedikit ini mengalami keadaan yang susah dan kesulitan yang besar. Kahalatil qabdi 'alal jamr, seperti halnya keadaan orang-orang yang memegang bara api. Ini kan susah, sulit. Itu tidak orang yang pegang bara api panas sebab. Min quwwatil mu'aridin wa kathratil fitan al-mudillah wa fitnatish shubuhat wa syukuk wal ilhad. Kata beliau, apa, kenapa dia susah keadaannya, ujiannya berat? Karena banyaknya orang yang memusuhinya, banyak fitnah, banyak syubhat, banyak hal-hal yang meragukan. Itu yang membuat dia susah berpegang teguh pada din. Sama halnya dengan orang yang berpegang pada memegang bara api. Nah, tip ini yang masuk dalam khobar. Ini kata beliau khobarnya. Jadi khobarnya tadi sudah kita bacakan, bahwasanya khobarnya akan sedikit kebaikan, keburukan akan banyak. Dan orang yang berpegang teguh kepada din lagi sedikit, lebih sedikit. Dan orang-orang yang sedikit ini dalam keadaan yang susah dan ujian yang besar, seperti halnya orang yang memegang bara api. Karena banyaknya apa nih? Banyaknya orang yang memusuhinya, banyak orang yang banyak fitnah, banyak dan lain-lain ujian-ujian yang lain sehingga susah. Itu khabarnya dalam hadis ini. Adapun irsyad petunjuk, fa innahu irsyadul li ummatihi an yuqinu anfusuhum ala hadhil halah. Irsyadnya, petunjuknya adalah agar umat ini menetapkan jiwanya dalam keadaan ini. Dalam keadaan ini, apa tuh keadaan ini? Yang tadi, ujian banyak, keadaan susah, semacam itu. Yakni keadaan yang susah, ujian yang susah, menghadapi orang-orang yang memusuhi, menghadapi fitnah yang ada, menghadapi syubhat-syubhat yang ada. Jadi kata beliau rahmallahu ta'ala, an yutinu anfusahum ala hadil hala. Yakni menetapkan dirinya, menetapkan jiwanya di atas keadaan ini. Wa an ya'rifu annahu la budda minhum, dan untuk dia ketahui bahwa keadaan itu harus dipegang. Yakni la budda minhu, yakni harus dipegang dan harus dia lalui semacam ini. Dia harus lalui. Yang namanya memegang sunnah, memegang din, takkan santai. Mesti ada ujian. Jadi kita ulangi, hendaknya dia menetapkan jiwanya di atas keadaan ini. Dan dia hendaknya mengetahui bahwa dia harus melalui semacam ini. Harus berpegang dan harus melalui keadaan semacam ini. Ini namanya sunnatullah. Terus, wa anna man iqtahama hadhil aqbad wa sabar ala dinihi wa imanihi ma'a hadhil mu'aradat, fa inna lahu indallahi a'la darajat wa sayu'inuhu maulahu ala ma yuhibbu wa yardah fa innal ma'una ala qadri ma'una. Kata beliau rahmallahu ta'ala, dan dia juga harus ketahui bahwasanya barang siapa yang melalui kesulitan-kesulitan ini, barang siapa yang melalui, boleh melampaui, melalui kesulitan-kesulitan ini dan sabar atasnya. Ini sabar atas kesulitan-kesulitan yang tadi, fitnah, musuh, syubhat dan lain-lain itu. Fa innalahu, maka baginya, kata beliau rahmallahu taala, baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala derajat yang paling tinggi. Fa innalahu indallahi a'la darajat, maka baginya di sisi Allah a'la darajat, derajat yang paling tinggi. Bukan sembarangan derajat, tapi derajat yang paling tinggi. Dan kata beliau rahmallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia pertolongan, akan membantunya untuk berjalan di atas jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membantunya, menolongnya untuk berjalan di atas apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhainya. Nah, kata beliau Allah Ta'ala, fa innal ma'unata ala qadril ma'unah, karena pertolongan itu sesuai dengan kadar kesusahan, kadar ujian. Karena pertolongan itu sesuai dengan ujian, sesuai dengan kesusahan, sesuai dengan kesulitan. Karena pertolongan itu sesuai dengan ujian dan kesulitan. Jadi dengan sulitnya yang dihadapi oleh orang-orang jenis semacam ini, maka Allah pun akan bantu. Tenang, Allah akan bantu. Jadi ini fa innal ma'unata ala qadril ma'unah, karena pertolongan itu sesuai dengan kesusahan, sesuai dengan kesulitan. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kita ingat tadi fa innalahu 'indallahi a'la darajat, orang-orang jenis ini akan mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa, supaya yakni perkataan-perkataan semacam ini sangat membantu untuk kita sebagai penyemangat kita agar tetap berpegang teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, bukan hanya sekedar yakni ucapan tapi juga dengan perbuatan. Baik. Kemudian kita bacakan juga yakni kalam ulama-ulama lain yang berkaitan dengan ini. Jadi ada yang mengatakan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tibi rahimallahu taala. Al-Imam At-Tibi rahimallahu taala. Katanya al-makna, makna hadis ini, kama la yaqdiru al-qabid 'ala al-jamr an yasbir li ihraq yadihi, kadzalika al-mutadayyin yawma idin la yaqdir 'ala thabati 'ala dinihi li ghalabati al-husat wal ma'asi wa intishar al-fusq wa dha'f al-iman. Makna hadis ini, bagaimana halnya orang yang tidak kuat menahan panasnya bara api ketika dia genggam, bagaimana halnya orang yang tidak kuat menahan bara api, panasnya bara api ketika dia genggam, begitu juga orang yang berpegang kepada agamanya pada hari itu tidak akan kuat, tidak akan kuat untuk memegang agamanya karena banyaknya maksiat, kemudian tersebarnya fitnah, fasikan, kemudian lemahnya keimanan, gitu. Tapi balik kepada kata Sa'di tadi, bagi mereka yang melampaui ini, bagi mereka yang menahan, yakni mampu menahan panasnya ujian semacam ini, kesulitan-kesulitan semacam ini, tip, fa inna lahu indallahi a'la darajat, katanya. Ini kata Sa'di tadi ditulis. Memang panas, memang susah, memang. Jadi barang siapa yang pas dalam exam ni, dalam ujian ni, fa inna lahu wa indallahi adarajat, maka baginya di sisi Allah derajat yang paling tinggi. Terus juga disebutkan oleh al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, as-sabir ala ahkamil kitab wa sunnah yuqasa bima yanalahu min ash-shiddati wal mashaqqah min ahli al-bid'ah wal dhalal mithlu ma yuqasihi man ya'khudhu an-nar bi yadihi wa yaqbid 'alayha bal rubbama kana ashad wa hadha min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ikhbar 'an ghaibin wa qad waqa. Kata Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, Imam Munawi memiliki kitab Faidhul Qadir, kitabnya Faidhul Qadir. Orang-orang yang sabar di atas hukum-hukum kitab dan sunnah, orang-orang yang sabar di atas hukum-hukum kitab dan sunnah, maknanya berpegang di atas kitab dan sunnah, dikiaskan, diumpamakan dengan apa-apa yang yakni dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, kesulitan-kesulitan yang didapatkan, dari ahlu bidah, dari ahlul bidah dan ad-dhalal, al-bid'ah, dan orang-orang yang sesat, Jadi kita ulangi, orang-orang yang sabar di atas hukum-hukum kitab dan sunnah dikiaskan. Baik, dikiaskan, diumpamakan. Baik, dengan apa-apa yang didapatkan dari yakni ahlu bid'ah. Baik, dan orang-orang yang sesat seperti orang-orang yang mengambil api neraka, mengambil api dan digenggamnya. Seperti orang-orang yang mengambil api dan menggenggamnya. Dan ini kata beliau rahimahullahu taala, dan ini termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khabarnya. Dan ini termasuk mukjizat Nabi alaihi salat wasallam, fa innahu ikhbar, karena dia mengkhabarkan tentang hal-hal yang gaib, mengkhabarkan tentang hal-hal yang gaib, waqad waqa'a, dan hal tersebut telah berlaku, hal tersebut telah terjadi. Ini di zaman Al-Munawi yang sekian abad yang lalu. Ini kata beliau, kita ulangi, wa hadza min mu'jizatihi, dan ini adalah termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ikhbar an ghaibin wa qad waqa'a, karena termasuk khabar tentang hal-hal yang gaib. Yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah sebutkan di akhir-akhir zaman Nabi kan Islam tuh berjaya atau tidak. Jadi orang yang memegang sunnah ringan gitu. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala termasuk hal-hal khabar yang gaib, waqad waqa'a, dan telah berlaku, yakni telah terjadi. Itu di zaman Al-Munawi, yakni sekian ribu, bukan sekian abad yang lalu. Apalagi dah di zaman sekarang dah kompom dah. Gitu. Sebab itulah bagi mereka yang mendapatkan ujian karena dia memegang sunnah, maka banyak sekali ayat-ayat atau nas-nas baik hadis dan keterangan para ulama sebagai yakni hiburan kita, sebagai charging kita supaya baterai kita tidak lemah, begitu, supaya kita tidak yakni bersedih hati. Kenapa? Karena yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih dan lebih daripada ujian yang kita dapatkan. Naam. Dan banyak lagi kalau kita bacakan nas-nas yang ada dari kalam ulama yang masya Allah, yang luar biasa sekali. Apabila kita membacanya, insyaallah taala kita akan semangat. Kenapa? Karena apa yang digambarkan, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi tadi, sudah terjadi pada zaman beliau. Nah, kalau dari zaman sekarang, ya tentu itu utama untuk terjadi. Kenapa? Tidaklah ada satu zaman melainkan zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan semacam itu. Tapi ini sekali lagi, ini hukum secara keumuman saja. Bukan berarti di zaman itu tidak ada orang yang baik. Ada zaman yang baik, tapi dilihat dari segi keumumannya, maka lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Naam, ayol ikhwah, ayol akhwat, rahimahumullah. Adapun kalam-kalam ulama yang lain yang ada pada kitab kita ini, insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan depan biiznillah taala. Dan kita tetap berdoa kepada Allah agar kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, dan kita berjalan di atas jalannya, jalan yang hak, yakni jalan as-salaf as-salih, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita diridhoi olehnya Rabbul alamin. Nah, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.